Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ma ba'd. Masih di hadis Tsauban ya. Hadis Tsauban, hadis yang panjang, telah kita bacakan dan terjemahkan, bahkan syarhul kalimat atau penjelasan kosakata dari hadis Tsauban ini juga telah dibacakan sampai kepada al-aimmah al-mudillin ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya yang beliau takutkan menimpa umat ini adalah para pemimpin yang menyesatkan ya. Wa inni akhafu ala ummati al-aimmatal mudillin, dan sesungguhnya yang aku khawatirkan akan menimpa umatku tidak lain ialah para pemimpin yang menyesatkan. Humul umara'u wal ulama, mereka adalah para umara, para pemimpin, pemimpin negeri dan ulama. Wal ubad, dan juga ahli ibadah. Alladina yaqtadi bihim annasu, yang orang-orang meneladani mereka ya. Fayahkumuna bihim fihim bighairi ilmin, maka para pemimpin yang menyesatkan ini memberikan keputusan kepada manusia tanpa ilmu, tanpa sesuai dengan syariat. Fayadilluna wayudillun, maka mereka sesat dan mereka menyesatkan pula orang lain. Sampai sini ya. Ini kalau tidak salah pernah telah kita bahas pekan lalu mengenai al-a'immah al-mudillin ya. Ini penting ini, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah isyaratkan mereka bahwasanya merekalah du'at ila abwabi jahannam, para dai, penyeru yang menyeru kepada neraka jahannam. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna a'immatan wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar wa yaumal qiyamati la yunsarun." Dan kami jadikan untuk mereka para pemimpin-pemimpin, para a'immah, para pemimpin-pemimpin yang yad'una ilan nar, yang akan menyuruh mereka kepada ya, neraka. Wa yaumal qiyamati la yunsarun, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Taib, barakallahu fikum. Nah, maksud dari a'imma al-mudillin, pemimpin yang menyesatkan, ini dijelaskan oleh para ulama ada dua bentuk, yaitu pemimpin agama ya, dan pemimpin urusan dunia. Pemimpin agama adalah ulama su, dan pemimpin urusan dunia para pemimpin pemerintah, kepala daerah, kepala negara. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Apakah dari kalangan ulama yang mengajarkan umat kesesatan, membolehkan umat melakukan kesyirikan, membolehkan umat untuk mengucapkan selamat Natal, membolehkan umat untuk merayakan tahun baru, bahkan mereka ikut berpartisipasi ya, iya dan billah. Ini pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Dan juga pemimpin negara ikut-ikutan merayakan tahun baru, ikut-ikutan memberikan selamat, apresiasi hari raya kekufuran. Ini pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, yang kita berlindung kepada Allah dari kesesatan mereka, dari kerusakan mereka, dari kesesatan mereka. Iya dan billah. Ya, harusnya ulama, umara itu memberikan contoh yang baik, bukan malah menyesatkan umat, mengajak umat kepada paham-paham nasionalisme, sekularisme, pluralisme, membebaskan umat untuk ya, memilih agama apapun. Ini enggak bisa. Ya. Enggak boleh. Dan membiarkan orang-orang kafir hidup di negeri ini tanpa ada jizyah, tanpa ada upeti, ahlul kitab dan majusi. Ya, dan membiarkan selain ahlul kitab ya, tinggal di negeri ini. La ilaha illallah. Ahlul kitab aja kalau mau tinggal di negeri Islam harus diberikan kepada mereka keputusan bayar jizyah, bayar upeti. Ya, dan mereka tidak boleh menampakkan agama mereka. Ya. Nah, para pemimpin, pemimpin negara maupun pemimpin agama, ini malah la ilaha illallah. Malah menyerukan pluralisme, ya, kesamaan agama dan yang lainnya. Nah, bahkan di malam ini, malam tahun baru, bukan tahun baru kita, tahun baru orang-orang kafir. Ya, tahun baru kita sekalipun, tahun baru Islam, itu enggak ada perayaan. Ya, enggak ada perayaan. Karena perayaan kita itu cuma dua. Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha. Kata Anas bin Malik, ya, kana li ahli jahiliyah yaumani yal'abuna fihima. Orang jahiliyah itu punya dua hari raya yang mereka main-main di hari raya tersebut. Yaitu hari raya Nairus dan Mahrajan. Ya. Walamma qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, aku datang pada kalian wa antum, ya, walakum yauman. Kalian punya dua hari raya. Tal'abuna fihima, yang kalian bermain-main di situ, senang-senang di situ. Wa qad abdalakumullahu, ya, minhuma khairan fihima. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan untuk kalian dua hari raya tersebut dengan dua hari raya yang lain yang lebih baik daripada itu. Yaumul fitr wa yaumul adha. Hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi hari raya Nairus dan Mahrajan itu hari raya orang-orang kafir yang ada di Madinah saat itu, ketika orang-orang Madinah belum masuk Islam. Ketika mereka masuk Islam sekalipun, mereka masih punya hari raya itu. Dan Nabi SAW menyatakan Allah gantikan. Makanya sahabat yang mulia Abdullah bin Amr, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Baihaqi di Sunan Al-Kubra, menyatakan Man sona'a Nairazahum wa nahrajahum, ya, wa huwa kadhalik hatta yamut khushira ma'ahum yawmal qiyamah. Siapa yang merayakan perayaan hari raya Nairus dan Mahrajan, ya, wa tashabbaha bihim, dan menyerupai mereka, ikut-ikutan merayakan, maka dia keadaannya demikian sampai dia mati enggak bertobat, akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang jahiliyah yang merayakan hari raya Nairus tadi. Nah, kita juga khawatir kaum muslimin akan dikumpulkan dengan orang-orang kafir yang merayakan tahun baru ini. Karena tahun baru ini bukan tahun baru umat Islam. Tahun baru Islam sekalipun enggak ada perayaan. Dan tahun baru ini bukan sekedar tahun baru, bukan. Ini hari raya agama lain. Hari raya apa? Hari raya para penyembah dewa Romawi dulu, ya. Mereka menyembah dewa Janus. Dewa Janus, dewa yang disinyalir, ini tentunya dongeng, dusta, punya memiliki dua wajah. Dia punya dua wajah. Satu wajah ke depan, satu wajah ke belakang. Setiap 1 Januari, dia menghadapkan wajahnya ke depan, menatap masa depan. Bergembira mereka. Senang-senang, menyambut 1 Januari, pukul 24, gembira mereka. Ini aja udah salah. Kaum muslimin, tidak meyakini pergantian hari itu pukul 24. Tapi dengan terbenamnya matahari. Sekarang berarti hari apa? Sabtu. Berakhir hari Jumat kapan tadi? Terbenam matahari. Jadi bukan pukul 24. Ya. Bukan pukul 24. Nah, ini al-a'immah al-mudillun, para pemimpin yang menyesatkan justru, ya, mengakomodir, memfasilitasi, membolehkan, bahkan menyerukan sebagian kepala daerah di tempat-tempat mereka ada perayaan tahun baru bareng. Betul enggak? Bahkan ada APBN-nya untuk tahun baru. Dulu di Monasri, di Senayan, ya, sampai pakai laser yang harganya miliaran, kembang api yang harganya ratusan hingga miliaran, ratusan juta hingga miliaran, petasan demi menyambut pukul 24 1 Januari. La ilaha illallah. Nah, ini rusak, ya. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inni akhafu ala ummati ala imma al-mudillin. Yang aku khawatirkan kepada umatku adalah pemimpin yang menyesatkan. Pemimpin urusan dunia, kepala daerah, kepala negara, dan pemimpin urusan agama. Itu ulama. tokoh-tokoh agama. Tokoh-tokoh agama malah ikut merayakan tahun baru, mengucapkan selamat Natal, membolehkan, mengajarkan ke umat. Ini menyesatkan. La ilaha illallah. Maka ya alhamdulillah kita di sini berkumpul bukan dalam rangka tahun baru, karena kita memang tiap rutin tiap malam Sabtu ada kajian kita Al-Jadid. Berkumpul ya kita di sini bukan dalam rangka tahun baruan. Juga keliru orang yang mengganti acara sia-sia di malam tahun baru dengan zikir. Daripada kita maksiat mending zikir. Kenapa zikir mesti di malam tahun baru? Kenapa enggak di malam lalu? Malam lusa, malam depan? Kenapa mesti tahun baru? Oh, daripada kita maksiat. Ya udah hari tahun baru seperti hari biasa. Kayak kita sekarang hari Jumat, malam Sabtu ini. Hari Sabtu ya. Malam Sabtu ini. Biasa kita kajian kitab Al-Jadid, ya udah Al-Jadid juga. Enggak ada yang istimewa. Ya, enggak ada yang istimewa. Enggak ada pengagungan, enggak ada kemuliaan, enggak ada keistimewaan terhadap tanggal Masehi 1 Januari ini. Enggak ada. Ya. Enggak ada. Dan ya, yang dikhawatirkan oleh Nabi, para pemimpin yang menyesatkan, pemimpin urusan agama, pemimpin urusan dunia, umara dan ulama malah mengakomodir, malah memfasilitasi perayaan-perayaan semisal ini. Ini perayaan jahiliyah. Ya. Harusnya mereka yang terdepan ya, mengingkari kemungkaran ini dengan kemampuan yang ada pada mereka, dengan tangannya, dengan lisan mereka. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Ini bagi umara. Siapa yang melihat kemungkaran, cegah dengan tangan. Maka umara yang benar melihat perayaan tahun baru, bubarin. Bubarin. Apalagi di tahun baru itu lihat maksiat semua. Pukul 24 orang-orang ciuman, zina, minum khamr. Hasilnya apa? Subuhnya khalas. Nah. Subuhnya tertinggal semua. Kesiangan, bahkan enggak sholat subuh sama sekali karena begadang. Ya. Waktu hilang, sia-sia. Sia-sia waktu hilang. La ilaha illallah. Ini berbahaya sekali. Ya. Maka bersyukur kita kepada Allah, Allah jaga kita dari kemungkaran tahun baru tersebut. Ya. Dulu pernah ikut gimana? Ya bertobat pada Allah, semoga Allah ampuni. Karena itu enggak main-main, ini urusan agama. Karena tahun baru itu kita enggak merasa itu perayaan hari raya kafir. Padahal hakikatnya adalah perayaan hari raya kafir. Kita ikut gembira di situ. Ya, ikut gembira di situ. Nah itu kita berarti berpartisipasi. Nah, baik, lanjut lagi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'a alaihim as-sayf." Dan ya, yang aku khawatirkan menimpa umatku ketika terjadi pertumpahan darah di antara mereka. Ya. Lam turfa ila yaumil qiyamah. Tidak diangkat, tidak akan berakhir sampai hari kiamat. Ya. Idza bada'a fihim al-qatlu zulman. Kata Syekh Al-Qarawi, jika dimulai ada pembunuhan di antara mereka, pembunuhan secara zalim. Wa qad ibtudi'a dzalika, dan dimulai pembunuhan secara zalim tersebut bi qatli Utsmana radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu dengan dibunuhnya Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Akhirnya ketika Utsman dibunuh akan terus terjadi pertikaian di tengah kaum muslimin sampai hari kiamat kelak. Sampai hari kiamat kelak. La ilaha illallah. Ya, dibunuhnya Utsman secara zalim oleh para demonstran yang tertipu oleh para provokator. Yang mereka provokator memprovokasi umat-umat yang tidak mengenal keutamaan Utsman. Yang mereka tinggal di negeri-negeri yang jauh. Apakah di Basrah, di Kufah, di Mesir, di Siprus. Mereka enggak ngerti keutamaan Utsman, yang malaikat Jibril alaihissalam aja malu kepada Utsman. Nabi sallallahu alaihi wasallam malu kepada Utsman. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menikahkan dua putrinya kepada Utsman. Meninggal satu, dinikahkan lagi putri yang lain. Sampai meninggal lagi sampai habis putri Nabi. Ya, Nabi SAW mempercayakan Utsman menjadi menantunya dua kali berturut-turut. Yang Nabi SAW berjalan bersama Utsman dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, Uhud bergetar. Maka Nabi katakan pada Uhud, Uhud diam, saya sedang bersama dua orang yang mati syahid. Padahal Utsman masih hidup, Umar masih hidup. Nah, orang-orang yang terprovokasi ini gak mengenal keutamaan Utsman. Dibilangnya Utsman KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, mengangkat kerabatnya menjadi gubernur. Terprovokasi orang-orang, demonstran datang ke Madinah, mengepung rumah Utsman selama 40 hari. Akhirnya di hari ke-40 Utsman dibunuh secara zalim dengan mereka masuk ke rumah Utsman. Maka fitnah ini terjadi pertama dan akan menjadi awal berkecamuknya fitnah terus-menerus sampai hari kiamat yang ada pada umat ini. Ya. Berikutnya. Hayyun, ya. Ya, itu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala taqumu hatta yalhaqu hayyun min ummati bil musyrikin. Hari kiamat tidak akan kunjung tiba kecuali ada di antara umatku yang mengikuti orang musyrikin. Hayyun yaitu kabilah. Ya, hayyun adalah kabilah. Hari kiamat tidak akan tiba kecuali ada kabilah di antara umatku yang ya mengikuti kaum musyrikin. Ini syahidnya di sini, poinnya di sini. Ini potongan hadis yang dijadikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai dalil akan bab ini. Bab apa? Bab maja'anna ba'da hadhil ummah ya'budul awsan di bab 23 ini. Yaitu bab bahwasanya keterangan sebagian umat ini akan ada yang menyembah berhala. Ya. Mengikuti agamanya kaum musyrikin. Ya, di hadis tersebut. Hayyun min ummati bil musyrikin. Yalhaqu hayyun min ummati, umatku akan mengikuti kaum musyrikin. Nah, mengikuti kaum musyrikin dengan dua hal. Mengikuti agama kaum musyrikin yaitu dengan murtad, satu kabilah di antara umat Nabi, satu suku di antara umat Nabi, satu kelompok di antara umat Nabi ada yang murtad. Ini yang pertama, makna yang pertama. Makna yang kedua yaitu murtadnya itu dengan apa? Dengan melakukan pembatal keislaman seperti yang dilakukan oleh musyrikin, menyembah berhala. Dan ada enggak di antara umat ini yang nyembah selain Allah? Ada, mungkin bukan berhala. Dan perlu diketahui sebagaimana kita pelajari di kaidah ya, di Qaidul Arba, Syekh Muhammad bin Abdullah menyatakan juga ada kasus syubhat. Orang-orang musyrikin tidak hanya menyembah berhala, namun juga mereka menyembah malaikat, menyembah pohon, menyembah nabi. Nabi orang Kristen menyembah Nabi Isa, menyembah batu, menyembah kayu, menyembah orang soleh. Sebagaimana musyrikin di Taif mereka menyembah Al-Lat. Orang soleh yang mati kemudian kuburannya dikeramatkan, diibadahi dalam rangka apa? Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Karena disinyalir diyakini menurut asumsi mereka tentunya bahwa orang soleh ini dekat dengan Allah, punya kedudukan, kita jauh, kita ya enggak layak langsung meminta kepada Allah, mesti dengan perantara dia. Ini yang pertama. Dan makna yang kedua bahwa ada satu kabilah di antara umat Nabi ya mengikuti kaum musyrikin, yaitu pindah ke negeri kaum musyrikin. Pindah ke negeri kaum musyrikin. Tinggal di negeri kaum musyrikin. Dan tinggal di negeri kaum musyrikin ini perkara berat. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang tersebut. Perkara berat. Ya. Enggak main-main perkara ini. Makanya para ulama memberikan syarat yang ketat kapan seorang muslim boleh berpergian ke negeri kafir. Ya. Syarat yang ketat. Enggak boleh sekedar melancong, berwisata ke Swiss, ke Jepang, ke Singapura, enggak bisa. Mesti ada kebutuhan, ada hajat yang darurat. Berobat yang di mana di negeri dia, di negeri Islam tidak ada fasilitas, tidak ada obatnya, tidak ada dokternya, tidak ada rumah sakitnya yang bisa mengobatinya. Dia belajar suatu pendidikan yang di mana di tempat dia tidak ada yang mengajarkan, tidak ada fakultas itu yang nanti akan bermanfaat untuk kaum muslimin di negeri. Ya, atau untuk jual beli dagang dengan syarat dia mesti menampakkan agamanya, tidak terfitnah. Karena tinggal di negeri muslimin itu berat. Jangankan di negeri kaum musyrikin, di Indonesia ini yang mayoritasnya orang-orang kafir, semisal orang yang mayoritasnya orang Hindu di Bali, Kaum muslimin sulit untuk cari makanan yang halal. Kaum muslimin sulit untuk menjaga matanya. Lihat di Bali, orang bingung mau makan apa. Cari aman, warung Padang. Lagi nyepi gak boleh keluar rumah. Dipaksa. Katanya toleran. Lagi nyepi gak boleh keluar rumah. Gak boleh ke masjid. Subhanallah. Di sebagian kampung berat lagi adzan kencang-kencang. Ya. La ilaha illallah. Makan aja susah. Lihat orang-orang yang safar ke negeri Jepang, ke Korea, ke Cina, bingung makan. Cari restoran-restoran muslim yang jauh. Berat. Udah enak di negerinya, di negeri kaum muslimin. Dia mau makan karedok kek, makan gado-gado kek, mau makan seblak. Halal insya Allah. Gak perlu dia tanya-tanyain, bang nih halal apa haram? Itu makan seblak, makan cilok. Gak perlu dia tanya-tanya, ini halal apa haram? Gak bisa, gak boleh dia begitu. Ya. Gak boleh. Dia makan apa? Makan cilok, makan seblak, makan karedok. Gak perlu ditanya, ini haram apa halal? Gak bisa, dia takalluf namanya. Baik, barakallahu fikum. Wa fi amun, ini potongan hadis apa? Wa hatta ta'buda fi amun min ummati al-ausan. Dan ya, fi amun itu jama'atun. Jama'atun, dan hingga ya, jama'ah dari kalangan umatku itu ta'buda min ummati al-ausan, akan menyembah berhala. Ini juga jadi poinnya di sini. Dalil yang tegas, yang soreh, bahwasannya diantara umat Nabi akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya. Juga ini jadi ya, apa namanya, bantahan yang telak bagi kalangan kuburiyun yang mereka menafikan, mengingkari tidak ada kesyirikan di umat ini. Padahal Nabi yang sendiri yang sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya di antara umat Nabi ada yang akan menyembah kaum apa namanya, menyembah berhala. Ya, dalam hadis wa hatta ta'budu fi'amun min ummati ala usan. Dan hingga ada sebagian jamaat, ada sekelompok-sekelompok dari umatku yang menyembah berhala. Dan saat ini fenomena demikian. Ya, memang enggak nyembah berhala. Yang namanya ausan, Nabi nyebutnya ausan. Ausan itu jangan diasumsikan, jangan ditafsirkan berhala saja. Kalau sonam, asnam baru itu berhala, patung. Namun kalau ausan itu apakah dalam bentuk patung atau tidak? Kuburan orang soleh namanya kalau diibadahi ausan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan kuburan beliau sendiri apabila diibadahi itu sebagai ausan. Mufradnya, bentuk tunggalnya wasan. Nabi berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bada. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai wasan, berhala yang diibadahi. Ya, dan di antara umat ini ada yang nyembah itu wasan. Ausan. Ausan minal ausan, wasan minal ausan. Berhala. Apakah itu kuburan keramat? Musyrikin dulu begitu. Ada yang nyembah matahari, bulan, nabi, orang soleh. Nyembah batu, nyembah kayu. Nyembah orang soleh juga ada. Baik, barakallahu fikum. Al-awsan jam'u wasan. Wahuwa ma'ubida min dunillah. Nah ini dia. Awsan jama' dari wasan. Wasan ialah segala yang diibadahi selain Allah. Ya. Segala yang diibadahi selain Allah. Kemudian kosakata khatamun nabiyyin. Ini dalam hadis yang mana? Dalam hadis wa annahu sayakunu fi ummati kadzabun salasun kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun. Sungguh akan ada pada umatku 30 orang pendusta yang mengaku sebagai nabi padahal aku adalah penutup para nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi setelahku. Ya. Khatamun nabiyyin ai akhiruhum, akulah akhir para nabi. Ya, ini juga dalil akan ada sekelompok di antara umat ini yang murtad jika mereka mengaku sebagai nabi. Dan jangankan yang ngaku sebagai nabi, yang membenarkan pengaku tersebut ikut murtad. Dulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kelompok namanya Bani Hanifah, mereka diserbu. Kenapa? karena mereka, ya, walaupun mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, namun mereka tidak mengingkari, ya, ada nabi yang disembah, apa, ada seorang yang mengaku sebagai nabi, yaitu Musailimah al-Kadzdzab. Ya. Baik, barakallahu fikum. Bahkan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua orang yang mengaku sebagai nabi, Musailimah al-Kadzdzab dan Al-Aswad al-Anasi. Ya, ini ngaku dalam lafaz yang lain al-Ansi. Ya. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi wafat muncul lagi Tulaihah al-Asadi. Bahkan ada seorang perempuan namanya Sujah ngaku sebagai nabiyah. Jadi itu Syria Edan punya salat namanya Sujah. Kan perempuan dia ngaku nabi. Punya salat. Salatnya namanya Sujah setelah Nabi wafat nih. Ya. Nah, ya barakallahu fikum. Nah, apakah para pengaku nabi itu hanya 30? Ya, para ulama menyebutkan angka 30 bukan hasr, bukan pembatasan. Ya. Artinya itu mubalaghah aja, sampai 30 artinya sampai banyak gitu. Karena kenyataannya banyak orang yang ngaku nabi. Apakah si Musaddiq, ya. Nanti ada lagi nih ngaku-ngaku nabi. Terus, terus. Ini baru di negeri kita. Belum di negeri lain. Mirza Ghulam Ahmad, ya. Tabarakallahu fikum. Bahkan Mirza Ghulam Ahmad itu pengikutnya sampai banyak sekali. Ya, sampai Inggris, bahkan wali kota London sekarang. Wali kota London sekarang. Itu bukan muslim. Namun Ahmadiyah. Ya. Wali kota London mana? London ibu kota Inggris. London sana. Wali kotanya kafir. Loh, katanya Islam. Ahmadiyah. Di Ahmadiyah. Hei barakallahu fikum. Pengikut nabi palsu Mirza Ghulam Ahmad. Terus gimana dia? Bukan muslim. Bukan muslim. Ya. Baik. Kemudian ta'ifah jama'atun. Ini dalam hadis yang mana ini? Wala tazalu ta'ifatun min ummati ini ya. Ya. Dan senantiasa akan ada dari kalangan umatku, ya, alal haqqi yang berada di atas kebenaran, mansuratun yang mereka ditolong, la yadurruh man khadalahum, ya, ya, mereka tidak akan apa namanya, tidak akan memudaratkan mereka, ya, tidak akan memudaratkan mereka orang-orang yang apa namanya, menelantarkan mereka. Wa man khalafahum, dan yang menyelisih mereka, memusuhi mereka, hatta ya'ti amrullah tabaraka ta'ala, hingga datang nanti keputusan Allah tabaraka ta'ala. Ya, ta'ifatun maksudnya jama'atun, akan senantiasa ada sekelompok jamaah dari kalangan umat Nabi. Hatta ya'ti amrullah adzahiru, zahirnya, yang lahiriahnya, nampaknya annahu maruya min qabdi ma baqiya min arwahil mu'minin. Karena kalau disebutkan sampai hari kiamat tidak mungkin. Ya, ini yang zahir ialah yang nampak, ya, bahwasanya hadis yang diriwayatkan ini yaitu akan ada sekelompok umatku yang mereka berada di atas kebenaran sampai nanti datang keputusan Allah, sampai hari kiamat, maksudnya sampai datang keputusan Allah min qabdi ma baqiya min arwahil mukminin, yaitu dengan dicabutnya kaum mukminin yang masih tersisa menjelang hari kiamat. Arwah, roh-roh kaum muslimin akan dicabut. Ya. Yaitu birrihi thayyibah, dengan angin yang baik, yang nanti angin tersebut mencabut nyawa kaum muslimin. Musaf-musaf semua diangkat. Ya, hatta la yabqa illa al-asraru, hingga enggak tersisa kecuali orang-orang yang paling jahat. Fatakuma alaihim as-saatu, fatakuma alaihim as-saatu, hingga akhirnya nanti hari kiamat tegak pada mereka, yaitu orang-orang yang kafir tadi. Orang-orang yang enggak ada sedikit pun orang beriman. Matahari terbit dari sebelah barat. Enggak ada itu orang yang beriman. Udah mati semua. Allah matikan. Ya. Taibarakallahu fikum. Asyarhu al-ijmali. Ya. Penjelasan global mengenai hadis ini, yukhbiruna an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita fi hadal hadisi, dalam hadis ini, anna Allah jama'a lahu al-ardha. Bahwa Allah tabaraka taala telah mengumpulkan untuk beliau bumi. Ya. Seluruh dunia dikumpulkan. Faro'a masyariqaha wa magharibaha. Maka Nabi melihat bagian bumi barat dan timurnya. Diberikan oleh Allah kepada beliau. Wa anna mulka ummati sayablughu mar'a. Dan bahwasanya kerajaan umat beliau itu akan sampai seperti apa yang beliau lihat. Sampai negeri barat, Maroko, Tunisia, Aljazair, dulu Afrika, takluk ke dalam Islam. Timurnya itu juga, sampai timurnya, Eropa Timur, ya, Albania, Hungaria, Georgia, Bosnia, Soviet, itu takluk pada Islam. Cina takluk pada Islam. Ya. Wa annahu sa'ala Allah, dan beliau meminta kepada Allah, Allah yuhlika ummatah bijaz'in 'am. Bahwa Allah tidak akan membinasakan umat beliau dengan paceklik yang berkepanjangan. Ya. Jadi dari hadis ini diambil kesimpulan oleh para ulama, tidak akan pernah terjadi pada umat atau menimpa umat musim kemarau dan paceklik secara menyeluruh yang akan menimpa umat. Kalaupun terjadi di sebagian tempat, ya, namun tidak terjadi di tempat yang lain. Ya, mungkin hanya sebagian tempat aja kaum muslimin, namun tidak pada keseluruhan kaum muslimin. Wala yusallitu alaihim aduwan min ghairihim. Dan bahwasanya mereka tidak akan dikuasai oleh musuh selain diri mereka sendiri. Ya, jadi daerah kaum muslimin bisa jadi itu dikuasai oleh orang kafir, namun untuk menguasai semuanya dan membunuh semuanya itu tidak akan terjadi. Ya, memang pernah terjadi dalam sejarah kaum muslimin dibantai dalam perang salib di Yerusalem, di Al-Quds, ya, di Spanyol dibantai oleh orang-orang kafir. Ya, kaum muslimin di Andalus, kemudian di Baghdad oleh Raja Roma, Raja Mongolia, Genghis Khan. Namun tidak habis seluruh kaum muslimin. Artinya kaum muslimin itu tidak akan pernah habis. Tidak akan pernah Allah biarkan kaum muslimin itu musnah, dibantai oleh orang kafir semuanya. Ya. Mana lagi tadi? Yastahillu jama'atahum wa mu'zamahum, yang sehingga orang-orang kafir itu akan menghalalkan darah, ya, membantai jamaah mereka dan mayoritas mereka. Tidak. Wa annal bariya tabaraka ta'ala, dan Allah tabaraka ta'ala qad istajaba lahu dzalik. Allah mengabar, Allah subhanahu wa ta'ala, ya, mengabulkan permintaan beliau tersebut. Illa ayah dusa'an niza', ya, kecuali akan terjadi niza', pertikaian, fima bainahum, diantara umat, diantara mereka, yahmilu ba'duhum ala ba'din as-silah, yang sebagian mereka membawa senjata, artinya, ya, perang dengan senjata satu sama lain. Ya, itu dimulai dengan apa? Peristiwa terbunuhnya Utsman. Fahina dzalik, maka ketika itu sayaqtulu ba'duhum ba'dan, mereka akan saling membunuh. Wa yasbi ba'duhum ba'dan, mereka akan saling menawan. Tsumma bayyana akhtara syai'in yakhafuhu ala ummah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya yang paling berbahaya yang beliau khawatirkan menimpa umat, wa humuz zu'ama, yaitu mereka para tokoh-tokoh pemimpin, al-mudillun, yang menyesatkan, pemimpin agama dan pemimpin negara. Yuqtada bihim, alladzina yuqtada bihim, yang mereka diikuti. Fayahkumuna finnas bighairi ilmin, mereka memberikan keputusan kepada umat, kepada masyarakat tanpa landasan ilmu syar'i. Fayudillun anfusahum wa ghairahum, mereka menyesatkan diri mereka sendiri dan orang lain. Jadi hakikatnya ketika pemimpin mengajak untuk merayakan Natal, mengucapkan selamat Natal, itu mereka nyesatin diri mereka dan orang lain. Ada ulama yang membolehkan, oh enggak apa-apa ngucapin selamat datang. Itu menyesatkan diri mereka dan orang lain. Pemimpin yang malah ngajak masyarakat, ngajak umat untuk berkumpul merayakan tahun baru. Ya, stopnya itu karena kalau ada pandemi. Kalau enggak ada pandemi jalan terus ya, kayak yang udah-udah. Di kantor Pemda, di istana, di ini, di itu. Bahkan ada APBN-nya. Konser, biaya laser, biaya kembang api ratusan juta, la ilaha illallah. Itu mereka menyesatkan diri mereka sendiri dan umat, la ilaha illallah. Ya, waja'alna minhum a'immatan yad'una ila an-nar, itu kami jadikan untuk mereka para pemimpin yang mengajak mereka kepada neraka. Na'udzubillah, mereka lah du'at ila abwabi jahannam, mereka lah para dai-dai penyuruh jahannam. Ulama su, umara su. Na'udzubillah min dzalik. Mana lagi tadi? Wa annal qatla idza btada'a fi hadhihi al-ummah. Atau idza btudi'a, dan bahwasanya pembunuhan apabila dimulai di umat ini zulman secara zalim, fasaufa yastamirru ila yaumil qiyamah, maka kelak akan terus berkelanjutan sampai hari kiamat. Wa anna juz'an min ummatih, dan bahwasanya sebagian dari umat beliau, sayabudunal ausan, akan menyembah berhala. Wa annahu sayadharu fi ummatih 30 syakhsan, dan akan nampak di antara umat beliau 30 orang, yad'una nubuwata kadiban, yang mengklaim sebagai nabi dengan dusta. Namun ini bukan pembatasan 30. Ya. Lakinna rasula, namun Rasul sallallahu alaihi wasallam akhbara annahu akhirul anbiya, bahwasanya beliaulah penutup para nabi, akhir para nabi. Wa annahu la nabiyya ba'da, tidak ada nabi lagi setelah beliau. Hatta la yatasarraba al-ya'su ila nufusil muslimin, hingga tidak menyusup lagi al-ya'su, keputusasaan pada diri dari kaum muslimin. Maka basyarahum, ketika nabi kabarkan itu, ya, berita-berita buruk tadi, basyarahum, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kabar gembira kepada mereka, anna jama'atan min ummatih, bahwa ada sekelompok orang dari umat beliau, saya baqauna, mereka akan tetap eksis, alal haqqi, berada di atas kebenaran, mansurina, dalam keadaan tertolong. La yaduruhum man khadalahum au kadalahum hatta ya'ti amrullah, yang tidak akan memudaratkan orang-orang yang memberikan tipu daya dan makar kepada mereka sampai datang nanti keputusan Allah, yaitu dengan diwafatkannya kaum muslimin secara keseluruhan dengan angin yang thayyibah, yang mencabut seluruh nyawa kaum muslimin, mengangkat mushaf ke langit sehingga tidak tersisa sedikit pun di antara manusia di permukaan bumi ini, tidak tersisa sedikit pun jin di antara umat ini di permukaan bumi ini yang beriman pada Allah. Semua yang tersisa adalah kafir semua. Enggak ada lagi itu namanya Taifah Mansur. Taif al-fawaid. Ya. Faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini, ya, bayanu mu'jizatin Nabi, penjelasan tentang mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kedua, ibahatul ghanaimi lil muslimin. Dihalalkannya ghanimah, ya, harta rampasan perang bagi kaum muslimin. Dahulu umat dahulu enggak dihalalkan. Kalau mereka menang perang, harta rampasan perangnya dibakar atau nunggu nanti disambar petir. Ya, disambar petir. Kalau umat ini boleh setelah dibagikan oleh pemimpin. Ya, ghanimah. Ghanimah harta rampasan perang yang melalui peperangan. Nanti ada nafai. Harta rampasan perang tanpa peperangan dengan diusirnya orang-orang kafir. Ya, ada namanya nanti. Baik. Hirsun Nabi SAW ala ummatih. Yang ketiga, bagaimana antusiasnya Nabi SAW untuk memberikan manfaat dan kebaikan pada umat beliau. Arabi yang keempat, isbatu sifatil qawul lillahi azza wa jal ala wajil la'ik bihi subhanahu. Ditetapkannya sifat qawul, berbicara bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berbicara dengan huruf dan suara. Orang-orang Asy'ari juga menetapkan sifat kalam bagi Allah, namun tanpa huruf dan suara. Ini keliru. Kalau Jahmiyah Mu'tazilah jelas, mereka menafikan Allah punya sifat kalam, punya sifat qaul. Wa kallamallahu Musa taklima, Allah benar-benar bicara kepada Musa. Ya, waman ahsanu minallahi qila. Waman asdaqu minallahi hadisa. Siapa yang lebih benar ucapannya daripada Allah? Siapa yang lebih jujur ucapannya daripada Allah? Qala Allah Ta'ala, Allah Tabaraka Ta'ala berfirman. Maka Allah punya sifat bicara, berfirman. Kalam. Dan firman Allah, kalam Allah, pembicaraan Allah dengan huruf dan suara. Asy'ari menafikan adanya suara dan huruf. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Jika ya kalangan musyrik minta suaka perlindungan pada kalian, berilah dia perlindungan, biarkan dia tinggal di negeri kaum muslimin hingga dia mendengar kalam Allah. Ya, kata para ulama, miman yasma', dari mana si kafir ini yang mendapat suaka perlindungan ini, yang tinggal di negeri kaum muslimin ini dapat mendengar kalam Allah dari mana? Dari tilawah kaum muslimin. Al-Qur'an kalam Allah. Maka itu firman Allah. Ya. Tapi penjelasan ini waktu itu pernah kita bahas di kajian kita Al-Aqidah Wasithiyah di majelis ini. Syarah Syekh Fauzan. Al-khamis anna sababa halaki hadhil ummah huwa niza' fi ma bainahum. Bahwasanya sebab kebinasan umat ini adalah ya ayahnya niza', perseteruan, perselisihan, pertikaian yang ada di antara mereka. Dia adu domba. Ya, dia adu domba. Ya. Dan dulu di negeri ini hampir terjadi pertikaian dengan sama kaum muslimin, ya, yaitu dengan Malaysia. Alhamdulillah enggak jadi. Gara-gara pemimpin sesat yang mengkampanyekan ganyang Malaysia. Ya. Pemimpin sesat yang mengajak kita berperang dengan Malaysia. Malaysia itu negeri kaum muslimin. Kaum muslimin di sana, walau mereka Asy'ari, mereka muslimin, orang Melayu. Ya. Enak aja kita nyerang mereka. Gak bisa. Mereka kaum muslimin. Gak bisa kita menyerang mereka. Mereka kaum muslimin. Malaysia, mereka adalah kaum muslimin. Saudara kita, innamal mu'minuna ikhwah. Dulu ada pemimpin sesat. Tahu antum siapa ya? Yang mengkampanyekan ganyang Malaysia. Itu pemimpin sesat. Ya. Gak ada jihad di situ. Dan siapa kalau terjadi itu perang itu demi nasionalisme, demi kebangsaan, mati-matinya mati jahiliyah. Ini yang difatwakan oleh para ulama, oleh Syekh Shalih Fauzan, Syekh Al-Utsaimin di Syarah Riyadhus Shalihin, dan di fatwa-fatwa beliau yang lainnya. Enggak ada itu namanya berperang demi negara, enggak ada. Mesti berperang demi agama. Lillahi kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Maka seorang yang berupaya untuk menjadi religius, agamis, islamis, tidak akan pernah selama-lamanya menjadi nasionalis. Paham gak tuh? Gak akan ketemu. Kayak air sama minyak. Karena al-wala' wal-baro'nya udah beda. Ya. Kalau kaum nasionalis, al-wala' wal-baro'nya negara. Padamu negeri kami berjanji, jiwa raga kami. Raka muslimin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah salatku, sembilanku, hidup matiku untuk Allah rabbul alamin. Wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kalian di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Di jalan Allah, bukan di jalan negara. Gak bisa. Hatta negara ini kerap perang sama orang kafir di atas dasar apa? Nasionalisme, mati jahiliyah. Mesti di atas agama. Dan kaum muslimin di negeri ini, para mujahidin, Bung Tomo, Pangeran Diponegoro, Jenderal Sudirman, Teguh Umar, Cut Nyadin, dan yang lainnya, mereka semua lillahi kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah dalam rangka jihad. Jihad apa? Jihad dipa, jihad bertahan ketika diserang oleh orang kafir Belanda, Portugis, Jepang, Inggris. Dan pekikan mereka semuanya takbir Allahu Akbar. Bung Tomo memegang takbir Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka yaitu apa? Merdeka dari jajahan orang-orang kafir. tidak ada pekikan mereka itu, yel-yel mereka itu NKRI harga mati, enggak ada. Itu yel-yel orang nasionalis. Enggak ada. Boleh cinta negeri, namun jangan jadi nasionalis. Antum jadi nasionalis ya dan billah, enggak akan pernah jadi agamis. Si pemimpin sesat itu yang mau mengganyang Malaysia itu, mimpi dia mau mensinkronkan tiga hal yang saling berlawanan. Nah, dengan konsep NASAKOM, nasionalis, komunis, agamis, komunis. Gimana ceritanya? Komunis gak bisa seorang yang berkomunis dia berreligi, gak ada. Mana ceritanya? Siapa? Haji Misbah, mimpi. Siapa? Yang mana yang komunis tetap agamis? Mana Haji Misbah? Yang mana? Antum tahu Haji Misbah? Oh, enggak tahu ya? Pernah tahu Pak Yudi? Hah? Haji Misbah. Namanya Haji. Namun dia sosialis. Gimana ceritanya mau ketemu jadi agamis? Sedangkan konsep dari komunis, dia doktrin pertama ialah materialisme dialektika. Nyambung gak? Antum? Belum ya? Ya. Ada namanya materi, kalau di likok-likoknya orang-orang sosialis. Ya. Likok-likoknya orang sosialis ini biasanya aktivis-aktivis. Ya, kemahasiswaan. Yang paling gampang disusupi karena anak mahasiswa baru itu sedang cari jati diri dan banyak sok taunya, maka gampang direkrut. Materi pertama, kalau basis organisasi kemahasiswaannya itu sosialis, ialah materialisme dialektika. Apa itu? Intinya untuk mengimani, meyakini segala hal yang tidak materi atau yang goib itu harus dienyahkan dari keimanan. Paham gak antum? Sedangkan agama itu adalah hal yang goib. Kita mau bertakwa pada Allah mesti yang beriman pada yang goib. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Petunjuk bagi orang bertakwa Al-Qur'an ini. Siapa itu orang bertakwa? Allah sebutkan yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu orang-orang yang beriman pada yang goib. Nah, orang-orang nasionalis, apa? Orang-orang komunis dan orang sosialis itu mesti mengenyahkan segala hal yang tidak mampu dijangkau oleh indrawi mereka atau yang non materi. Maka mereka hanya mengimani, percaya kepada yang materi, yang mampu dijangkau oleh panca indera. Paham gak sini? Jadi agama gak akan pernah nyambung sama komunis. Dan komunis foundernya Karl Marx, sebagaimana antum paham, Friedrich Engels, Karl Marx, itu semua orang-orang ateis yang dia bahkan memusuhi agama karena kekecewaan mereka terhadap Vatikan. Mereka mengatakan religion is opium for the people. Agama adalah racun berbisa bagi masyarakat. Karena mematikan nalar, kata mereka. Gak akan pernah bisa seorang menjadi seorang muslim yang hakiki kalau dia punya paham komunis. Makanya kata Syekh bin Baz di Syarah Kasyful Syubhat, siapa yang tidak mengkafirkan kaum komunis, dia kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan kaum komunis, maka dia kafir. Ini juga yang dikatakan oleh para alim di negeri ini, Buya Nasir. Ya. Ada orang zaman sekarang, oh belum tentu komunis kafir. Buya Nasir itu berhadapan dengan komunis dari zaman Masyumi sampai berakhirnya Orde Lama, berhadapan dengan orang-orang komunis. Mereka anak-anak zaman sekarang, oh komunis belum tentu kafir. Tahu apa mereka sama komunis? Tahu apa mereka? dan para ulama berfatwa semisal itu, semisal Syekh bin Baz memfatwakan siapa yang tidak mengkafirkan komunis, dia kafir, itu di atas basirah. Bagaimana hakikat komunisme? Nasionalisme juga demikian. Syekh bin Baz mengatakan, Syekh Shalih Fauzan mengatakan, Syekh bin Baz menyatakan di Subulus Salam, Syekh Shalih Fauzan menyatakan di fatwa beliau juga termaktub di kitab Durus fi Syarah Nawaqidul Islam. Di soal jawab beliau menyatakan nasionalisme itu adalah kekufuran. Maka mimpi kalau ada orang yang mengatakan saya salafi, saya ahlus sunnah yang nasionalis. Gak nyambung. Gak nyambung. Cinta negeri boleh, tapi jangan jadi nasionalis. Lihat sekarang kita ini mau diajak untuk bernasionalis oleh para pemimpin sesat dengan menyingkirkan agama. Ya, identitas agama ditinggalkan. Kita ini Indonesia apa segala macam. Iya, Indonesia negeri kita. Cinta Indonesia ya? Cinta. Tapi kecintaan saya, kita terhadap Indonesia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kecintaan kita kepada agama kita. Paham gak? Maka kepentingan agama itu nomor satu. Saya gak peduli ngomong kayak begini itu disangka radikalis apa segala macam. Ini memang hakikatnya demikian. Ya. Dan jangan mau tertipu, karena banyak dai-dai di sini yang mencoba mensinkronkan antara agama dengan nasionalisme. Oh, gak apa-apa kok sampai bikin kajian nasionalisme ahlus sunnah. Apaan kayak gitu? Ya, la ilaha illallah. Ikut-ikutan mengucapkan yel-yel kaum nasionalis, NKRI harga mati. Itu lihat nasionalisme. La ilaha illallah. Yel-yel apa kayak gitu? Ustaz, gimana Ustaz pandangan Ustaz tentang NKRI? Oh, NKRI harga mati. La ilaha illallah. Giran ditanya, Ustaz kok antum kayak begitu? Ya itu kan depan mereka aja. Subhanallah. Kemana prinsip? Enggak akan pernah ketemu ya. Jadi mimpi itu pemimpin sesat yang mau ganyang Malaysia yang punya konsep nasakom. Nasionalis, agamis, komunis. Mimpi dia. Mimpi. Ya. La ilaha illallah. Baik. Selesai bab ini berarti ya. Masuk kita ke bab 24 yaitu bab majaa fi sihir. Keterangan tentang sihir. Tapi udah jam berapa ini? Udah jam 9 kurang ya. Udah dibaca semua kan? Hah? Belum ya? Al-Khamis. Ya. Al-Asadis berarti sekarang. Bayanu khataril a'immati al-mudillin. Ya. Faedah dari hadis ini penjelasan tentang bahayanya para pemimpin yang sesat. Wa tahdhir minhum, dan peringatan akan mereka. Jadi yang mesti ditahdhir ini. Ya, yang mesti ditahdhir pemimpin yang menyesatkan, pemimpin agama maupun pemimpin urusan dunia. Ya, semisal negara. Ini yang ditahdhir. Ini kata Syekh Al-Qarawi. Bukan yang beda radio dakwah ditahdhir. Ya. Beda radio tahdhir. Ngaco kayak gitu. Ya, as-sabi yang ketujuh, wujudu syirki fi hadil ummah, akan adanya kesyirikan di umat ini. As-samin yang kedelapan, takdzibu kulli man yad'i nubuwwata ba'da nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Didustakannya setiap pengklaim pengaku ke nabi, nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kafir. Ya. At-tasi yang kesembilan, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwa khatamun nabiyyin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Al-ashir yang ke-10, istimrarul haqqi fi hadil ummah hatta ya'tiya amrullah. Akan terus langgengnya kebenaran di umat ini. Ya, dengan sehingga datang nanti keputusan Allah, yaitu sampai datang apa? Ya, angin yang mematikan seluruh kaum muslimin. Baik, munasabatul hadis lil bab wat tauhid walit tauhid. Apa korelasi hadis ini dengan bab ini? Ya. Bab yaitu bab majaa anna ba'da hadil ummah ya'budul awsan. Bab keterangan bahwasanya sebagian umat ini akan menyembah berhala, dan apa korelasinya dengan tauhid? Haitsu dalal hadisu, di mana hadis ini menunjukkan ala anna ba'da hadhil ummah bahwasanya sebagian umat ini saya budul awsan, akan menyembah berhala. Baik, ini akan terjadi. Baik, cukup ya. Baik, bagi teman-teman di sini yang mau bertanya, protes, komplain, kritik, ya silahkan. Yang penting jangan ngamuk-ngamuk aja. Baik, silahkan kalau ada yang mau tanya, protes dan yang lainnya. Fadlu.